Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. InsyaAllah kita kembali lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Kun Salafiyan dalam rangka mengambil faedah dari penjelasan-penjelasan yang beliau sampaikan dalam setiap bab ini. Dan insyaAllah kita masuk pada bab yang pertama, al-maqsudu bisunnah. Apa yang dimaksudkan dengan sunnah? Apa itu makna sunnah? Lamma kana minal ma'ruf anna man ana min musammayati ahli sunnati wal jama'ah as-salafiyun. Dikala sudah diketahui atau sudah dikenal bahwa di antara penamaan ahli sunnah wal jama'ah adalah dinamai dengan salafiyun. Artinya salafiyun itu nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Fayusinu at-ta'rif bisunnah fil lughah. Maka langkah baiknya kalau kita mengenal ta'rif sunnah secara bahasa. Wabil istilah secara lughah maupun secara istilah. Thumma ba'da dhalik nu'aridz ala ta'rif bil musammayati ahli sunnati wal jamaah wa dikri sababi dhalik. Kemudian setelah kita mengenal istilah sunnah secara bahasa maupun secara istilah, kita beralih kepada ta'rif beberapa penamaan ahlus sunnah wal jamaah dan penyebutan sebab kenapa dinamai dengan nama-nama tersebut. Yang pertama, as-sunnatu fil lughah. Fas-sunnatu fil lughah, sunnah secara bahasa, hiyat tariqah wasirah, tarekah, jalan, sirah, perjalanan. Jalan dan sirah, perjalanan. Sehingga waqad ikhtalafa ulama'ul lughah, ulama lughah berbeda pendapat, hal sunnah maksuratun fil lughah ala tariqatil hasanah au annaha tasmalu al hasanah wal qabihah. Ta'rif sunnah secara bahasa ini hanya terbatas pada tarekoh yang baik, jalan yang baik, atau mencakup yang baik maupun yang buruk. Wassahihu, dan yang benar, annal murada biha fil lughah, maksud sunnah secara bahasa, hiyat tariqah, yaitu jalan, sawa'an kanat hasanah, au qabihatan, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Maka sunnah memiliki makna jalan sirah baik yang baik maupun yang buruk. Wa mimma yadullu ala dhalik, adapun yang menunjukkan hal ini adalah hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyatan falai wisruha wa wisruha man amila biha. Barang siapa membuat sunnah dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, falau ajruha, baginya adalah pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkan sunnah tadi. Wa man sanna sunnatan sayyatan, barang siapa membuat sunnah yang buruk, falahi wisruha, baginya dosa, wa wisru man amila biha, dan dosanya orang yang mengikuti sunnah buruk tadi. Ini hadis ini sering dijadikan oleh dalil ahlul bid'ah untuk menegaskan tentang adanya bid'ah hasanah. Padahal hadis ini Nabi SAW ucapkan ketika ada rombongan yang sangat mengenaskan berkaitan kebutuhan mereka. Kelihatan lusuh, kemudian kelihatan lapar, sehingga kelihatan betul mereka mengenaskan. Lalu Nabi memberikan targhib kepada para sahabat, motivasi untuk mereka bersedekah. Ketika ada orang yang mereka datang dengan panggulan makanan, kemudian diikuti yang lain-lainnya, Nabi kelihatan nampak berseri. Lalu mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Pertanyaannya, sedekah itu sesuatu yang sudah ada dalam Islam atau sesuatu yang baru? Hah? Sudah ada. Jadi kalau membuat sunnah hasanah sedekah itu membuat bid'ah atau apa? Membuat bid'ah atau mengadakan sesuatu yang baru? Hah? Yang mana? Orang yang sedekah tadi mau dia membuat bid'ah atau mengadakan sesuatu yang baru? Pilihannya ya bukan harus itu. Ya bukan itu semua. Menghidupkan sesuatu yang sudah ada dalam Islam yang boleh jadi satu saat itu tidak dihidupkan oleh kaum muslimin. Kira-kira kejadian enggak satu saat di suatu kampung atau wilayah? Orangnya itu pelit semuanya itu. Ada enggak? Kon sedekah itu wawel. Ada. Sehingga orang yang mereka memelopori, menghidupkan sunnah sedekah itu dianggap mansana sunatan hasanatan. Sehingga maksudnya mansana itu man ahya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, sunnah yang baik. Sehingga di sini pelopor kebaikan itu akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Sebagaimana pelopor keburukan akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Haitsu qassama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sunnah ila sunnatin hasanatin wa sunnatin sayyatin. Di mana hadis dalam hadis tadi Nabi membagi sunnah ada dua, sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk artinya menghidupkan keburukan. Tadinya enggak ada orang ziarah kubur ke situ. Sepi nyenyet, enggak ada apa-apa. Kemudian ada penguasa atau ada pejabat yang datang ke situ kemudian menghidupkan ziarah kubur sampai kemudian ditiru orang lain berjubel-jubel. Itu namanya sunnah sayyi'ah menghidupkan syirik. Sehingga orang yang menghidupkan syirik gara-gara tadi orang gara-gara orang tadi dosanya akan ngalir semuanya kepada orang tersebut tanpa mengurangi dosa pelakunya. Kemudian ini secara lugah, secara bahasa, itu sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk. Makna sunnah adalah tariqah, sirah. Fafi istilah, adapun secara istilah, amma ta'rifu sunnah fil istilah, adapun ta'rif sunnah secara istilah, secara lugah dengan secara istilah apa bedanya, kawan? Bedanya apa? Ta'rif secara lugah dan ta'rif secara istilah. Apa bedanya? Kalau lugah itu maksudnya apa? Secara bahasa, maksudnya secara bahasa apa? Maksudnya apa secara bahasa itu? Hah? Ya dari sisi bahasa Arabnya, bahasa Jawa bisa juga. Jawa, Nusa, Kamus Purwodarminto. Kan Kamus Bahasa Indonesia. Apa maksudnya itu? Definisi secara kamus. Secara kamus, ungkapan, keumuman. Secara istilah itu yaitu definisi yang terangkum dari pembahasan kitab dan sunnah kemudian melahirkan yaitu makna istilah. Secara bahasa sholat artinya doa. Tapi sholat secara istilah bukan hanya doa. Gerakan yang diawali dari takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam dengan bacaan-bacaan dan gerakan tertentu. Amma ta'rifu sunnah fil istilah. Falaha istilahun indal muhadithin. Di sana ada istilah menurut ahli hadith. Kama anna laha istilahan indal usuliyin. Ada lagi makna sunnah menurut ulama usul. Wa kadhalika indal fuqaha. Dan ada lagi makna sunnah menurut para ahli fikih. Beda-beda. Fafi istilahil muhadithin. Adapun di makna sunnah ditinjau dari definisi para ulama hadis, sunnah itu apa? Hiya ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'an kana qablal bi'tsah aw ba'daha. Hadis atau sunnah menurut istilah ahli hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan atau takrir persetujuan Nabi, atau sifat, baik sifat secara ciptaan atau sifat secara akhlak. Ciptaan itu artinya rambutnya gimana, dada beliau bagaimana, kemudian hidung beliau bagaimana, itu khilqiyah secara ciptaan. Adapun secara khuluk atau akhlak, ya hal yang berkaitan akhlak beliau. Atau sirah perjalanan beliau, baik sirah sebelum diutus jadi nabi maupun sirah sebelum setelah diutus jadi nabi. Semua yang dinisbatkan kepada diri nabi itu adalah sunnah. Ini istilah di kalangan muhadithin ahlul hadith. Bainahuma fi hiya fi istilahil usuliyin. Kemudian ada lagi istilah sunnah di kalangan usuliyin, ulama usul. Apa itu? Tutlaku ala maja'a mangkulan anin Nabi SAW mimalam yunassa alihi fil kitab al-aziz. Apa yang dimutlakan nukilan dari Nabi yang bukan dari Al-Quran. Bal innama nussa alihi min jihatihi. Bahkan itu nas datang dari sisi Rasulullah SAW kana bayanan lima fil kitab aula, baik itu sifatnya menjelaskan yang dalam kitab atau tidak. Maksudnya sunnah menurut ahli usul itu yang menjadi dasar sebuah perbuatan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sunnah. Artinya dasarnya adalah bukan Al-Quran. Ada dalilnya Quran, dalilnya hadith. Sunnah ini maksudnya adalah hadith Rasulullah SAW yang bukan Quran. Sehingga kalau dikatakan sunnah menurut usuliyin, artinya dasar dalil dari sebuah amaliyah. Sumber hukumnya Quran atau sunnah. Ya ini maksudnya adalah Quran atau hadith. Ini di kalangan usuliyin. Wa tutlaqu sunnah fi istilahil fuqaha. Adapun di kalangan fuqaha ahli fikih, sunnah itu apa? Ma laisa biwajib, apa yang tidak wajib, itu sunnah. Hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Ini yang banyak dikenal oleh kaum muslimin secara umum. Sunnah artinya ya tidak wajib. Hadza syai' sunnah. Ini sesuatu yang sunnah, laisa bi fardhin wala wajibin, bukan fardu, bukan wajib. La muharram wala makruh, bukan haram, bukan makruh. Tapi ini adalah sunnah, ya ini tidak wajib. Yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ini definisi sunnah yang dikenal dalam istilah ini fikih. Sehingga kalau dikatakan sunnah itu maksudnya menurut siapa? Dan konteksnya apa? Sehingga bisa difahami. Sehingga kalau dikatakan ahlus sunnah itu bukan ahlinya melakukan yang sunnah-sunnah, puasa sunat, kemudian sholat sunat, dan yang lain-lainnya. Ahlus sunnah juga bukan berarti ini orang yang mereka ahli atau orang yang mereka itu berkecimpung di dalam ini hadith. Walakin sunnah inda kathir minas salaf awsa min dalik. Akan tapi sunnah dalam pengertian kebanyakan para salaf itu lebih luas dari itu semuanya. Bukan terbatas pada hukum sunnah, bukan terbatas pada dalil sunnah. It yaknu nabi sunnah makna awsa. Ma'nan awsa min maknaha indal muhadithin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Sehingga makna sunnah sini lebih luas dibandingkan dengan makna sunnah yang dimaksudkan oleh muhadithin, usuliyin, dan fuqaha. Apa itu? It yaknu nabi sunnah, yakni yang dimaksudkan dengan sunnah adalah muwafaqatul kitab wa sunnat wa sunnata muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, yaitu segala sesuatu yang mencocoki dengan Al-Qur'an dan as-sunnah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sawa'an fi umuril i'tiqad awil ibadat wa yuqabiluha al bid'ah, baik itu dalam perkara keyakinan-keyakinan pun ibadah-ibadah, dan lawannya adalah bid'ah. Jadi ahlu sunnah itu artinya bukan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah itu artinya orang yang mereka hidupnya dalam beragama selalu mencocokkan dengan Quran dan sunnah. Sehingga bagaimana keyakinannya, keyakinan sunnah, ibadahnya ibadah sunnah, kemudian akhlaknya akhlak sunnah, artinya akhlak-akhlak ibadah keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayuqalu, dikatakan fulanun ala sunnah, fulan di atas sunnah. Maksudnya apa itu? Idza kanat a'maluhu ala wafqi kitabillahi wa sunnati Rasulillah SAW, yaitu apabila amal-amalnya itu mencocoki dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fulan ahlu sunnah atau fulan di atas sunnah artinya akidah dia, ibadah dia, akhlak dia itu sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah. Wa yuqalu fulanun alal bid'ah, fulan itu adalah di atas bid'ah. Idza kana amaluhu mukhalifan lil kitab wa sunnah, itu jika amalan dia menyelisih kitab dan sunnah, maka dikatakan ahlul bid'ah au ahadima, atau salah satu di antara keduanya. Itu menyelisih Quran atau menyelisih sunnah, atau menyelisih Quran dan sunnah. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan rahimahullah taala, walafdhu sunnati fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqad, wa in kana katsiran mimman sannafa fi sunnah yaqsudunal kalam fil i'tiqadat. Lafaz sunnah dalam perkataan para salaf itu mencakup sunnah dalam perkara ibadah dan dalam perkara keyakinan-keyakinan. Walaupun dalam kebanyakan dalam kitab-kitab yang dikarang para ulama itu, sunnah yang dimaksudkan adalah sunnah dalam perkara i'tiqadat, dalam perkara keyakinan-keyakinan. Tapi Syekhul Islam menjelaskan sunnah itu sebenarnya mencakup ya baik dalam i'tiqad maupun dalam masa ibadah, maka dikatakan ibadahnya sunnah, ibadahnya itu bid'ah, bid'ah to'. Ini ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya. Wa yaqulu rahimallahu taala fil Hamawiyah, Syekhul Islam juga mengatakan dalam kitab beliau Hamawiyah, as-sunnatu hiya makana alihi Rasulullah sallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Sunnah itu adalah apa yang Rasulullah SAW di atasnya, atau ajaran Rasulullah, intinya begitu. Nabi beriktikadnya seperti itu, Nabi dalam niatan-niatan maksud-maksudnya seperti itu, perkataannya, amaliyahnya, sehingga orang dikatakan ahlu sunnah artinya orang yang mereka agamanya tegak di atas ajaran Quran dan sunnah sesuai dengan ajaran keduanya, itu adalah ahlu sunnah. Wa yaqulu Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhussu sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqad li anna asluddin wal mukhalif laha ala khatarin adzim. Kebanyakan ulama akhir-akhir ini mereka mengkhususkan sunnah itu berkaitan dengan keyakinan, karena sungguhnya i'tiqad adalah asluddin, pokok agama. Orang yang menyelisih pokok agama ini berada dalam bahaya yang sangat besar. Bisa musyrik. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi. Waka, kemudian beliau mengatakan, Ida utliqat fi babil aqaid innama yusaddu biha ad-dinu kamilan. Kalau dilepas gitu saja istilah sunnah, secara i'tiqad dalam bab akidah, maksudnya sunnah adalah agama secara keseluruhan. Lama istilah ali ulama il hadith wal ulama il usul wal ulama il fiqih, bukan yang dimaksudkan sunnah adalah seperti maksudnya ulama hadith, ulama usul, ulama fiqih. Sunnah yang dimaksudkan adalah agama secara keseluruhan. Sehingga orang di atas sunnah artinya agamanya betul-betul di atas sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Ibnu Rajab, beliau Ibnu Rajab mengatakan pula, as-sunnatu hiya tariqah al-masluk. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Fayasmalu dzalik itu meliputi tamasuk bima kana alaihi nabi, berpegang teguh dengan apa yang di apa yang nabi di atasnya, ajaran nabi. Wa khulafa'uhu ar-rasidun minal i'tiqadat wal a'mal wal aqwal, dan apa yang dipegangi oleh para sahabat nabi yang mendapatkan petunjuk Allah, bimbingan Allah, baik dalam masalah keyakinan, amal-amal maupun perkataan-perkataan. Inilah makna-makna yakni sunnah. Intinya harus difahami sunnah, makna sunnah secara bahasa, secara istilah, dan secara istilah itu ada beberapa makna menurut ulama muhadithin atau usuliyin atau fuqaha dan ulama salaf. Memaksudkan makna sunnah adalah lebih luas dari istilah-istilah para muhadisin, usuliyin, fuqaha, yaitu orang yang mereka di atas ajaran yang mencocoki kitab dan sunnah, baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Ini adalah yang dikatakan dengan istilah ahlus sunnah. Kemudian, berikut pembahasan berikutnya. Al-musammayat asyariyah li ahli sunnah wal jamaah. Penamaan syar'i bagi ahlus sunnah wal jamaah. Nama-nama aja yang dipakai oleh ahlus sunnah wal jamaah. Penamaan syar'i ini penamaan yang terambil dari nas-nas syariat. Atau penamaan yang menunjukkan hakikat daripada perbuatan di atas syariat. Ahlus syai' dikatakan ahlus syai' hum akhassu nasbi, yaitu orang yang memiliki kekhususan berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ahlul bait. Ahlul bait. Ahlul bait yaitu penghuni rumah. Dia memiliki kekhususan berkaitan rumah itu. Bisa metu, berdang-berdang, itu masuk keluar rumah tersebut. Dan tidak ada yang mencurigai. Itu ada, karena memang dia adalah tuan rumah. Penghuni rumah. Ahlul syai'. Sehingga yuqalu fil lughah dikatakan secara bahasa ahlu rajul akhassu nasbi. Ahlu rajul, ahl itu adalah orang-orang khususnya seseorang. Ahlul bait dikatakan ahlul bait karena sukanuhu, yaitu penduduknya, menjadi penghuni rumah tersebut. Wa ahlul islam man yadinu bi. Dikatakan ahlul islam artinya orang yang beragama dengan ajaran Islam, yang hidupnya dicelup dengan ajaran Islam. Ini ahlul Islam. Kayak wong Islam kayak salat mangkat nang masjid. Itu wong orang bilang kuwi wong Islam, memang Islam begitu mengajarkan kayak. Kalau bok wong Islam kayak maling, wong Islam maling, itu bukan mencerminkan ajaran yakni Islam. Artinya ahlul Islam orang yang mereka harusnya memang mencerminkan ajaran Islam, apa yang dia lakukan itu. Wa aktsaruhum tamassukan biha, dan orang yang paling banyak memegangi ajaran-ajaran Islam. Wa tibaan laha, dan orang paling banyak mengikuti ajaran Islam. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara pendapat-pendapat atau amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan. Wa hadzal lafdhu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bi ahadu ma'nayain. Kemudian istilah sunnah ini istilah yang kemudian dimutlakan pada dua makna. Ada makna sunnah yang dikatakan secara umum am, makna sunnah secara khos. Al-makna al-awwal makna am. Makna pertama makna yang umum. Wa yadkhulu fi jami'u man yantasibu lil Islam ad-rafidhah. Masuk dalam istilah sunnah ini semua orang yang menisbatkan kepada Islam selain Rafidhah. Sehingga manusia bilang atau orang bilang kaum Sunni dan kaum Syi'i. Dunia itu hanya dua, Sunni atau Syiah. Sunni itu artinya orang yang mereka ya rukun imannya masih 6, rukun Islamnya 5. Itu adalah Sunni. Syiah itu orang yang mereka mengkafirkan para sahabat dan yang lain-lainnya di akidah-akidah mereka. Sehingga secara umum dunia membagi Muslim itu Sunni atau Syi'i. Ini secara pembagian secara umum. Sehingga masuk di dalam bab ini adalah ya dari Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, sufi dan segala macam-macam itu dianggap sunni. Dianggap sunni karena mereka bukan syiah. Sehingga yang bukan syiah namanya sunni. Itu secara umum manusia membagi begitu. Wal makna tsani makna akhas. Makna yang kedua makna yang lebih khusus. Wa atyaku minal makna al-am dan lebih sempit dibandingkan dengan makna yang umum. Wa yuradu bi yang dimaksudkan dengan makna yakni sunni dalam hal ini ahlus sunnah yaitu ahlus sunnatil mahdhah al-khalisah minal bidah wa yakhruju bi sa'iru ahli al-ahwa wal bidah kal khawarij wal jamiyah wal murji'ah wal syiah wa ghairihim min ahli al-bidah. Adapun makna ahlus sunnah secara khas itu lebih sempit dari makna umumnya. Yang dimaksudkan dengan yaitu ahlus sunnah adalah orang-orang yang mereka itu menghidupkan ajaran sunnah secara khalisah, secara murni, minal bid'ah, bersih dari bid'ah. Dan keluar dari istilah ahlus sunnah ini, semua ahlul ahwa dan ahlul bid'ah itu tidak masuk dalam kelompok ahlus sunnah. Kal khawarij wa jahmiyah wal murji'ah wal wasyi'ah, baik itu khawarij, murji'ah, kunan syi'ah, jahmiyah, yang lain-lainnya itu termasuk ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Sehingga orang yang mereka menjadikan mereka semuanya ahlus sunnah, ya jelas mereka di atas kebatilan. Mereka enggak punya bukti untuk menegaskan pernyataannya itu. Idan, fa ahlus sunnah. Oleh karena itulah ahlus sunnah hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah kalau begitu adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an li'annahum talaqaw anhu mubasharatan usulal i'tiqad kama talaqaw umural ibadah fa hum a'raful khalqi bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ahlus sunnah itu siapa? Mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, falabtu ahli sunnah yuradu bihi. Adapun sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lafaz ahlus sunnah yang dimaksudkan adalah man asbata khilafata tsalatsah. Barang siapa yang menetapkan tentang khalifah yang tiga. Siapa itu? Ahlus sunnah orang yang maksudnya orang menetapkan khilafah yang tiga. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan kemudian juga tentu meyakini adalah ini Ali. Fayadkhulu fi dzalik jami'ut tawa'if illa rafidhah. Dan masuk di dalam definisi ini semua kecuali Rafidhah. Semua kaum muslim jadi Rafidhah. Sehingga sunnah dengan makna umum itu adalah semua yang tidak syiah itu sunnah. Kalau diglobalkan begitu. Waqad yuradu bihi dan terkadang yang dimaksudkan dengan sunnah adalah ahlul hadith wa sunnah ma'al mahdhah. Ini orang-orang yang mereka menguasai hadith dan menguasai sunnah secara murni. Fala yadkhulu fi illa man yusbitu sifat lillahi ta'ala. Dan tidak masuk dalam bab ini orang-orang yang mereka itu menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah masuk dalam kelompok ahlus sunnah ini kecuali orang yang menetapkan sifat Allah ta'ala. Ciri khas ahlus sunnah adalah meyakini menetapkan sifat-sifat Allah ta'ala. Kalau tidak maka mereka maksudnya adalah ahlul bid'ah. Wa yaqul dan beliau mengatakan innal qur'ana ghairu makhluqin, Qur'an ini bukan makhluk. Innallaha wa innallaha yura fil akhirah dan Allah itu akan dilihat di akhirat kelak. Yusabbitul qadar wa yusbitul qabar qadar dan orang yang beriman itu mengimani takdir, menetapkan takdir. Wa ghairi dzalik minal umuril ma'rufa inda ahli hadits wa sunnah dan segala perkara dan segala perkara yang ahli sunnah telah sangat faham dari berbagai macam perkara-perkara tersebut. Sehingga sunnah memiliki makna yang am yang amah, yang umum, dan makna yang khos. Ahlussunnah secara umum semua yang tidak syiah itu adalah ahlussunnah. Sehingga Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian yang lain-lainnya semuanya masih katakan ahlussunnah karena mereka bukan syiah. Idzan fa ahlussunnah, kalau oleh karena itu ahlussunnah itu apa? Hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum talaqaw anhum mubasharatan usulal i'tiqad kama talaqaw umural ibadah fa huwa a'raful khalqi sunnatullah. Oleh karena itu ahlussunnah itu siapa? Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang mengambil ilmu langsung dari sumber aslinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka menemukan beberapa ibadah sedangkan mereka adalah semulia-mulia makhluk. Ini sunnah Rasulullah SAW. Wa atba'alaha mimman ja'a ba'daum. Dan mengikuti orang yang datang setelah mereka. Idan balu sunnah hum ashabu Rasulullah SAW. Di annam talaqaw anum basaratan usulal itiqad. Kama talaqaw umural ibadah. Fum araful khalqi bisunatin sambim. Ahlu sunnah adalah para sahabat Nabi. Yang mereka itu mengambil ilmunya langsung dari Rasulullah SAW, baik itu dalam perkara pokok-pokok akidah, sebagaimana mereka juga mengambil ilmunya langsung dari ilmu dan prakteknya Nabi tentang masalah ibadah, sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, hajinya bagaimana. Mereka betul-betul dalam bimbingan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahum a'raful khalqi bisunnati Nabi Sallam. Mereka ini orang yang paling mengerti dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atba'laha mimman ja'a ba'dahum. Dan para sahabat ini orang yang paling mengikuti, paling atba', paling mengikuti, paling itiba' terhadap sunnah Nabi dibandingkan dengan orang setelah mereka. Wa alusunnati aydhan hum attabi'una laha bi'ihsan. Dan alusunnah juga adalah para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa misrin. Dan para sahabat dan para tabi'in ini senantiasa mengikuti para sahabat di setiap waktu dan zaman. Setiap zaman dan waktu. Wa ala ra'sihim. Dan yang paling terdepannya dari ahlus sunnah mengikuti jalannya para sahabat adalah ahlul hadis wal athar. Yaitu ahlul hadis dan ahlul athar. Mereka adalah ahlus sunnah dalam pengertian betul-betul membangun akidah ibadahnya di atas ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana hadzal laqab ini ahli sunnah, dan ketika laqab ahli sunnah itu yutlaku ala ashabi Rasulullah sallam, ketika ahli sunnah itu dimutlakan kepada para sahabat Nabi, wa man tabahum ala makanu alih minal huda, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan petunjuk Allah taala, tana saat at-tawaif hadzal laqab walakinnal ibrah bil haqa'iq laysat bidawat. Manusia kemudian mereka saling berkelompok-kelompok itu saling berebut laqab ahlus sunnah karena ini nama yang indah, nama yang bagus. Akan tapi sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya bukan dengan dakwaannya. Ahlul bid'ah pun kemudian pakai nama-nama ahlus sunnah karena bagus. Bagus nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu lamma nasha'at al-bid'ah fil Islam wa ta'addadat firaqud dalal, dan ketika telah tumbuh bid'ah-bid'ah di dalam Islam dan firaqud dalal itu semakin berkembang banyak jumlahnya, wa akhadha kullun yad'u ila bid'ati wa hawah, dan setiap kelompok itu mereka menyeru kepada bid'ahnya dan kepada hawa nafsunya, ma'antisabihim fidzahir ilal Islam, sedangkan mereka secara zahir mereka menisbatkan kepada Islam tapi mereka mengajak bukan dengan hakikat ajaran Islam. Kana labudda li ahlil haqqi ayurafu bi asma'in tumayyizuhum an ahlil bid'ah wal inhiraf fil aqidah. Maka ahlul haq harus segera mengenalkan kepada manusia nama yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah dan manhajnya. Dalam rangka umat tidak tertipu bahwa ahlus sunnah itu orang yang betul-betul menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, betul-betul mereka orang yang akrab dengan sunnah Nabi, bukan orang yang mereka justru keras dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, fadhaharat hina idzin asma'uhum as-syar'iyyah al-mustamadah minal Islam, maka setelah itu bermunculan nama-nama yang syar'i yang menyandarkan dirinya dengan Islam. Nama-nama yang disandarkan pada Islam, diantaranya adalah Al-Sunnah wal-Jamaah, Al-Firqatul Najiyah, Al-Taifah al-Mansurah, Ahlul Hadith wal-Athar, Salafiyun. Ini nama-nama yang para ulama kemudian jadikan nama pembeda dengan pengikor hawa nafsu, pengikor ini sangkaan-sangkaan mereka. Adapun Ahlul Islam, orang mereka betul-betul menghidupkan ajaran Rasulullah sehingga mereka terbedakan dengan semua kelompok ahlul bidah yang lainnya. Walamma wal muta'ammil fi asma'ihim yudhiru law annaha kullaha tadullu alal Islam. Bagi orang yang mereka mau merenungkan tentang nama-nama al-firqatun najiyah, nama al-sunnah, nama ta'ifal mangsurah, dan seterusnya itu, itu akan nampak annaha kullaha tadullu alal Islam. Semuanya itu menunjukkan kepada yaitu makna Islam itu sendiri. Faba'duha sabitun laha bin nas. Sebagian penamaan al-sunnah dengan nama-nama itu, perkaranya yaitu telah ada di dalam nas syar'i. Nama-nama mereka adalah ada dalam syariah, bersandar kemana nas-nas ada dalam syar'i, dalam syariat ini. Famin asma'ihim, di antara nama-nama yang terambil dari syariat, ini hadis-hadis Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah, ini ada dalam nas. Nabi katakan alaikum bis sunnati. Kemudian Nabi kata juga iyakum bil jamaah, hendaklah kalian di atas jamaah. Sehingga nama ini nama yang terambil dari syariat. Al-firqatun najiyah juga terambil dari hadis Nabi. Kulluhum finnar illa wahidah. Satu di neraka, satu yang kemudian lainnya surga. Kullu finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga al-sunnah jumlahnya sangat minim, sedikit. Banyak yang ada adalah ahlul yani bidah. Pabatuah sabitun laha bin nas, sebagian nama itu ada dalam nas. Wabak wal ba'at hasralahum bisabin tahkikim li Islam, tahkikan sahihan, kemudian penamaan yang lainnya lagi itu. Itu karena mereka betul-betul mewujudkan Islam dengan tahkikan sahihan, dengan perwujudan yang benar. Dia betul-betul mewujudkan ajaran Islam. Wa yatu khalifu musammayat ahlil bidah wal wa alqabihim, nama-nama ahlus sunnah ini berbeda dengan penamaan ahlul bidah dan kelompok mereka. Kalau ahlus sunnah nisbatnya kepada sunnah, nisbatnya kepada ini al-haq, kepada kebenaran. Adapun ahlul bidah enggak. Fa asma'u ahlil bidah wa alqabuhum, penamaan ahlul bidah dan manhaj kehidupan mereka dalam beragama itu bagaimana? Satu, imma tarji'u ilal intisab lil ashas. Boleh jadi ahlul bid'ah ini ajarannya itu kembalinya kepada seseorang yang namanya Jahm bin Sofwan. Pengikutnya namanya Jahmiyah. Sehingga ahlul bid'ah itu dalam mengajarkan ajarannya, ada yang mereka nisbatnya kepada pribadi. Seperti Jahm atau Jahmiyah nisbat kepada Jahm bin Sofwan. Karena bid'ah munafi li sifat, dikembangkan oleh yakni Jahmiyah. Warrafidah nisbat ila Zaid bin Ali ibn al-Husain. Nama Rafidah nisbat kepada Zaid bin Ali bin Husain. Yang sungguhnya Zaid bin Ali bin Husain ini bahkan menolak untuk mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Maka Rafidah, dikatakan Rafidah, mereka menolak. Ulama yang tidak mengingkari Rasulullah dan para sahabat, mengingkari para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ini nisbat kepada pribadi person. Kulabiyah nisbat kepada Abdullah bin Kulab. Pemikirannya mirip Asy'ariyah. Wal Karamiyah nisbat kepada Muhammad bin Kiram. Wal As'ariyah nisbat kepada Abu Hasan Al-As'ari. Di antara penamaan kelompok al-bid'ah itu mengelompokkan diri, menisbatkan diri kepada person-person, tokoh-tokohnya. Yang kedua, wa imma ila alqabin mustaqah min usmin asami min asri bidaihim. Terkadang penamaan ahlul bid'ah itu terambil dari pecahan bid'ah mereka atau dari usul bid'ah mereka, punya pokok bid'ah mereka. Terkadang apa itu namanya, nama yang mereka gunakan itu ini pecahan dari usul bid'ah mereka. Mereka punya usul bid'ah, punya pokok-pokok akidah bid'ah. Nah, terkadang namanya itu diambil dari pecahan bid'ah mereka. Karofidoh, umpamanya Rafidah. Nama Rafidah ini diambil dari liradhihim Zaid ibni Ali. Karena penolakan mereka kepada Zaid bin Ali, sehingga mereka membuat gerakan namanya Rafidah, mengkafirkan para sahabat Nabi dan berbuat brutal di tengah-tengah kaum muslimin. Au liradhihim imamat asy-syaikhain, atau mereka menolak imamah kedua syaikh Bukhari Muslim. Ini contoh di antara al-bid'ah yang nisbatnya kepada usul bid'ah mereka, pokok bid'ah mereka. Kemudian nawasib. Wa nawasib linusbihim al-adha li ahlil bait. Karena dikatakan nawasib karena penentangannya kepada, permusuhannya kepada ahlul bait, sehingga mereka memusuhi ahlul bait. Sebaliknya Syiah Rafidah ghulu kepada ahlul bait. Yang ghulu maupun yang nawasib semuanya salah. Karena ghulu para para nabi atau ghulu kepada para tokoh ini adalah juga merupakan sikap melampaui batas. Mencela kepada tokoh juga yang sikap melampaui batas. Nawasib nisbat kepada orang musyi ahlul bait. Wal qadariyah, contoh lagi penamaan yang nisbat kepada usul bid'ahnya adalah qadariyah. Qadariyah adalah mereka mengingkari takdir. Maka bid'ahnya adalah bid'ah qadariyah. Likalamim fil qadar, perkataan mereka tentang masalah takdir. Perbincangan mereka tentang masalah takdir yang menghasilkan kemudian mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasufiyah lilubsi suf. Qal sufiyah karena mereka memakai pakaian suf, yaitu bulu domba. Wal batinah li sa'mihim anna nusus zahirun wa batinan. Dan batin mereka menyangka nas-nas itu ada zahirnya, ada batinnya. Wal murji'ah li irja'ihim al-a'mal an musi'an an musammal iman. Sedangkan murji'ah adalah orang yang mereka mengakhirkan amal karena harapan mereka terhadap amal-amal ini iman. Mereka murji'ah dalam mengakhir amal, maksudnya itu adalah memisahkan antara amal dengan iman. Sehingga imannya Nabi dengan imannya pelacur sama. Karena iman itu satu kesatuan, enggak berubah sama sekali. Ya, ini contoh beberapa ini penamaan alul bid'ah yang nisbatnya kepada usul bid'ah mereka. Wa imma anna hadhil alqab tarju ila sababi khuruji man tasamma biha an aqidatil muslimin wa jama'atihim. Kemudian atau juga ahlul bid'ah ini penamaannya kembali kepada sebab mereka keluar, sebab keluarnya mereka dari akidah kaum muslimin. Kal khawarij, seperti penamaan khawarij, karena li khurujihim an ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib, karena mereka keluar memberontak terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib amirul mu'minin, sehingga mereka dinamakan dengan Rafidah. Wal mutasilah, demikian pula mutasilah diambil dari perbuatan mereka, li'tizali ra'isihim wasil bin Atha Majlis Hasan al-Basri. Kemudian mutasilah itu karena i'tizalnya pemimpin mereka Wasil bin Atha. Wasil bin Atha nyempal dari halaqah Imam Hasan al-Basri, lalu mendirikan sebuah aliran tersendiri yang berbeda dengan gurunya, dan kemudian Wasil bin Atha berhasil mengembangkan pemikiran Mu'tazilah semakin ini berkembang. Sehingga penamaan Ahlul Bidah itu bisa nisbat kepada pribadi, nisbat kepada yaitu usul bid'ahnya, nisbat kepada sebab kenapa mereka keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari penamaan yang benar tentang atau nisbat kepada yaitu perbuatan mereka. Ada nisbat kepada pribadinya atau kepada atau tokoh-tokohnya atau kepada ini usul bid'ah mereka, ada yang mereka penamaannya itu adalah kembalinya kepada sikap mereka yang memberontak, yakni kaum muslimin. Kalau Syekhul Islam, kalau Syekh Bakar Abu Said, berkata Syekh Bakar Abu Said dalam kitabnya intinya Hukumul Intima ila Firaqita ilal Firaq wal Ahzab wal Jama'at, hukum intima bekerja sama dengan firqah-firqah dan hizab-hizab yang sesat menyelisih Islam. Lamma hasalat tilkal firaq muntasibah ilal Islam, ketika muncul firqah-firqah yang menisbatkan kepada Islam, munsyaqqah anil amud al-faqri lil muslimin, yang firqah-firqah ini bertentangan dengan tulang punggung pikirannya kaum muslimin, atau bertentangan dengan pokok-pokok agama seorang muslim. Sawa'un makana lahum min al-asma' athabitah alahum bi asli syar'i, apakah itu adalah nama-nama yang ada dalam ini pokok syariat, ada usulnya dalam, ada asalnya dalam syariat, al-jama'ah, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, au biwasitatin iltizamihim bisunan amam alil bidah, atau dengan terambil dari kuatnya mereka dalam berpegang teguh dengan sunnah di hadapan alil bidah. Walihada hasalalahum ar-rabta bisadril awal, oleh karena itulah ini mereka mengikatkan dengan generasi awal kaum muslimin, sehingga dikatakan dengan salaf atau dengan ahli hadith atau dengan ahli athar, yang mereka menisbatkan dengan penisbatan kepada generasi sebelumnya itu para salaf. Ahli sunnah wal jamaah, ini penamaan-penamaan yang semuanya terambil dari pokok ini syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita istirahat sebentar, kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.